Di malam yang romantis ini, tuh kau dan aku, tetapi di kau bagaikan air yang membeku. Ku masih melihat ragu di matamu. Haruskah aku berikan lagi tuk yang keseribu kali? Aku cinta padamu. Sehat.